السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أثره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، سيصير تجو كل ما سوى تجو إلا سيدك انتهى كل هذا البحث سبح تلك. Dah, saya pun tanya. Nota saya pun, buku saya kena air. Jadi terpaksa tak arah, cek mana you saya dah tak ada. Rasa saya dah tak bincang. Okay, kita masuk tajuk baru pada hari ini tuan-tuan sekalian, iaitu pada mentafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah 228 sehingga ayat 231 yang diberikan tajuk oleh pengarang kitab ini Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dengan tajuk Masyru'iyyah Talaq fil Islam, soal pensyariatan talak dalam Islam, hukum hakam yang berkaitan dengan persoalan talak, ataupun kita guna biasa dalam bahasa Melayu perkataan cerai, dan talak pun guna jugalah. Ayat yang panjang, dan ayat ini ada banyak persoalan-persoalan timbul daripadanya, dan insyaAllah dalam beberapa kuliah kita akan tamatkan perbicaraan tentang hukum-hukum yang timbul daripada bab ini. Dan bab ini bab yang penting kerana pada pemerhatian saya, ada sebahagian daripada kalangan umat Islam tidak memahami perkara ini dengan betul. Jadi terdedahlah kepada melakukan kesilapan-kesilapan dalam hubungan rumah tangga yang sebenarnya telah menjerumuskannya kepada melakukan apa yang disebut sebagai talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islahah. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بفرمان وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Dan wanita-wanita yang diceraikan itu hendaklah dia menanti, iaitu beriddah, selama 3 kali quru. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan tidaklah halal bagi wanita-wanita itu untuk mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim mereka, iaitu daripada haid ataupun daripada anak yang sedang dikandung, untuk mengelakkan daripada iddah dan membolehkannya berkahwin dengan orang lain kerana kononnya iddah dah habis. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, sekiranya mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa bu'unatuhunna ahakku biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka itu kepada milikannya, iaitu untuk rujuk kembali kepada isterinya, sekiranya suami itu berkehendak untuk berlaku islah, untuk mengelokkan balik hubungan suami isteri mereka. Walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka itu, isteri-isteri itu, seumpama apa-apa yang diperolehi ke atas mereka sebelum daripada itu dengan kadar yang patut, daripada hak-haknya. Walil rijali 'alayhinna darajah. Dan sesungguhnya bagi suami-suami itu, bagi lelaki itu, ke atas isteri-isterinya satu darjat lebih tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. At-talaqu marratan. Talak itu ada dua kali. Iaitu dua kali yang boleh dirujuk kembali. Fa'imsakum bima'ruf au tasrihun bi'ahsan. Yang mana apabila ditalakkan wanita itu pada talak pertama dan keduanya, maka kemudian daripadanya sama ada kamu memegang mereka itu kembali dengan baik, iaitu kamu merujuk kembali kepada mereka, ataupun kamu melepaskan isteri-isteri kamu itu dengan baik juga. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dan sekiranya dan tidak halal bagi kamu sekalian para suami mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu itu sebelum daripada berlaku perceraian, melainkan sekiranya kamu berdua takut untuk tidak dapat melaksanakan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, maka berlaku khuluk dan isteri menyerahkan sesuatu kepada suami untuk melepaskan dirinya, ataupun disebut sebagai tebus talak. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Sekiranya kamu sekalian takut untuk tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, iaitu sekiranya terus berada dalam ikatan perkahwinan, kedua-duanya tidak dapat melaksanakan hukum Allah, dari sudut melaksanakan tanggungjawab, suami rasa tak dapat melaksanakan tanggungjawab kepada isteri sebagaimana dikehendaki oleh agama, dan begitulah juga sebaliknya, maka fala junaha alaihima fi mattadat bih. Dan tidak ada dosalah ke atas kamu pada situasi yang demikian untuk kamu memberikan untuk ke atas kamu, ke atas mereka berdua, iaitu suami dan isteri, pada apa-apa yang diberikan oleh isterinya kepada suaminya, iaitu untuk menebus talak. Untuk menebus talak. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa'ulaika humuz zalimun. Itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu sekalian melampaui hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Fa'in talaqaha. Dan sekiranya suami menceraikan lagi isterinya, iaitu buat kali yang ketiga. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka tidaklah suami itu, tidaklah isteri itu halal lagi buat suaminya untuk dirujuk setelah tiga kali diceraikan. Melainkan setelah daripada isterinya itu telah berkahwin dengan seorang lelaki yang lain. Fa in talaqaha. Dan sekiranya suami yang baru ini menceraikan isterinya, sekiranya suami yang baru ini menceraikan wanita itu, fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Maka tidaklah ada dosa untuk kedua-dua mereka, iaitu si isteri dan suami yang lama, untuk kembali merujuk. Iaitu setelah daripada isteri yang diceraikan tiga talak ini berkahwin dengan seorang suami lain, dan suami yang baru itu menceraikannya, maka tidaklah berdosa untuk dia kembali rujuk semula kepada suaminya yang lama yang telah menceraikannya dengan tiga kali talak. Sekiranya mereka berdua menyangka bahawa dengan mereka kembali rujuk itu dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah yang dia terangkan kepada kamu, kepada kaum-kaum yang mengetahui. Wa idza talaqtumun nisa. Dan apabila kamu sekalian menceraikan isteri-isteri kamu, fabalaghna ajalahunna. Dan sampailah iddahnya, sampailah tempoh tamat iddahnya. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bi ihsan. Atau terrihuhunna bima'ruf. maka pada ketika itu kamu hendaklah buat keputusan. Sama ada kamu mahu memegang kembali isteri dengan baik, iaitu rujuk kembali, ataupun kamu melepaskan dia juga dengan baik. Wala tumsikuhunna dirara lita'daru. Janganlah kamu merujuk kembali kepada isteri kamu. Sekiranya merujuk itu dengan tujuan untuk memberi mudarat kepada mereka. Dengan semata-mata untuk memberikan mudarat kepada isteri itu. Wa man yaf'al dhalik. Barang siapa yang melakukan demikian. Faqad zalaba nafsah. Sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dengan membuka dirinya kepada azab Allah. Wa la tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu sekalian mengambil akan ayat-ayat Allah ini sebagai barang permainan. وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِزُكُمْ بِهِ. Maka hendaklah kamu mengingati nikmat-nikmat Allah ke atas kamu sekalian dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu sekalian daripada Alkitab dan juga hikmah kebijaksanaan. يَعِزُكُمْ بِهِ. Dia telah memberikan ingatan kepada kamu sekalian dengan perkara-perkara itu. Wattaqullah. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah akan kamu sekalian bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas setiap sesuatu amatlah mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi ayat panjang. Ayat 228 dengan ayat 231. Hari ini confirm saya tak akan dapat habis discussion hukum-hukum. Jadi supaya kita dapat general idea tentang apa yang dibincangkan oleh Allah Ta'ala dalam 4 ayat ini, saya tafsirkan dulu secara umum. Allah Ta'ala sebutkan bahawa wanita yang diceraikan itu hendaklah menanti untuk beriddah salasata qurra. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurra. Wanita yang diceraikan, iaitu diceraikan dalam keadaan tidak mengandung. Wanita mengandung cerita lain. Wanita mengandung dia ada iddah tersendiri. Allah Ta'ala sebutkan wa ulatil ahmal ajalahunna ay yada'na hamlahunna. Wanita-wanita yang mengandung itu maka hendaklah beriddah sampai kepada dia melahirkan anak. Jadi tempoh wanita yang diceraikan dalam keadaan mengandung maka sampai kepada melahirkan anak. Dan walaupun kalau melahirkan anak tu lagi pendek daripada tempoh salah tatakuruk. Salah tatakuruk maksudnya 3 kali. Ada khilaf ulama 3 kali haid dan juga 3 kali suci. Jadi ada mazhab kata 3 kali haid, ada mazhab kata 3 kali suci. Mazhab kita Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan salah tatakuruk ialah 3 kali haid. Dalam mazhab Al-Imam saya pun lupa dah. Tiga kali suci. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tiga salah tetap kuruk, maksudnya 3 kali suci. Saya akan detailkan nanti. Ada impact. Ada impact. Kerana Allah Ta'ala mengharamkan seseorang menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan haid. Dosa berdosa menceraikan isteri dalam keadaan haid. Tetapi kalau diceraikan juga isteri dalam keadaan haid, cerainya tetap jatuh. Cerainya tetap jatuh tetapi hukumnya berdosa kerana dia akan memanjangkan tempoh iddahnya. Akan memberi mudarat kepada isteri yang diceraikan. Macam mana memberi mudarat nanti bila sampai. Saya akan lukis kat depan tu dia punya illustration. Kenapa disebutkan bahawa lebih memberikan mudarat. Yang pasti semua mazhab mengatakan bahawa menceraikan isteri ketika haid adalah berdosa tetapi hukumnya jatuh. Sebab dalam bab talak ini ialah bab yang tak boleh nak buat main-main. Yang Nabi sebut dengan jelas dalam hadis. Salasatun jadduhunna jaddun wa hadluhunna jaddun. An-nikah wa talak wa rujuk. 3 benda kamu buat betul-betul pun jadi, buat main-main pun jadi. Nikah, talak, rujuk. Nikah pun jangan nak main-main. Kan kalau cukup syarat lah. Kalau nikah tak cukup syarat, selain. Macam dekat TV kan, Jalaluddin Hasan menikahkan anak dia yang berlakon dalam TV. Bukan anak dia, anak orang. Nikah 10 kali pun tak jadi juga sebab dia bukan wali. Yang jadi ni kalau dia tu wali. Dia buat main-main kat kedai kopi. Ada seorang budak datang jumpa pakcik. Saya nak kahwin dengan anak pakcik lah. Kan? Dia pun main salam. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku. Nama sekian-sekian dengan mas kahwin sekian-sekian. mas kahwin RM3, budak tu kata aku terima nikahnya. Tak payah buat kad jemputan, dah jadi kat situ lah. Tiga benda buat betul-betul pun jadi, main-main pun jadi. Kalau cukup, syarat. Pengantin lelaki ada, pengantin perempuan ada, wali ada, saksi ada, ijab kabul pun ada. Kad jemputan tak syarat, tuan-tuan. Nah, itu walimah. Itu walimah. Itu bukan nikah. Walimah ni kenuri. Walimatul arus. Tulis betul-betul. Yang tulis dekat kad jemputan semuanya walimatul urus. Salah. Walimatul arus. Bukan walimatul urus. Dari sudut bahasa Arab. Ustaz punya anak kahwin pun tulis walimatul urus. Ya. Jadi tahulah ustaz ni pun tak tahu bahasa Arab. Ya. Walimatul arus. Bukan walimatul arus. Bukan walimatul urus. Okay. Al-arus maksudnya pengantin. Al-arusah pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Okay. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنتن يؤمنن بالله واليوم الاخر. Allah Taala kata tidak halal bagi wanita itu menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya sekiranya dia beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Ayatnya Allah Taala tujukan kepada para wanita supaya dia tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Daripada dua. Yang pertama daripada haid. Yang kedua daripada ada anak. Kenapa? Contoh situasinya ialah dia tak nak suami dia rujuk balik. Iddah pada wanita dalam mazhab Syafi'i tiga kali suci. Katakan tiba-tiba suami nak rujuk balik. Hari ini suami datang. Suci yang ketiga tak sampai lagi. Dia sebenarnya tengah haid. Tapi sebab dia tak nak rujuk. Suami kata, kita rujuk balik. Dia kata, tak boleh dah, dah datang. Dah suci balik lah. Dah suci yang ketiga lah. Dia tipu suami dia. Saya guna perkataan suami dia. Dengan elok, wanita yang diceraikan dalam tempoh iddah masih lagi isteri. Wanita yang diceraikan dalam tempoh iddah mazalat zaujatan li zaujiha. Wanita diceraikan dalam tempoh iddah masih lagi isteri kepada suami. Dengar. Jangan buat macam artis. Minggu ni bercerai, minggu depan keluar tak khabar. Bekas suami saya. Tak. Belum bekas suami lagi. Bekas suami akan timbul bila? Bila iddah habis baru bekas suami. Semasa belum habis iddah, masih lagi isteri, masih lagi suami. Tempoh iddah tak lebih dan tak bukan ialah satu option period. Satu tempoh pilihan yang diberikan kepada kedua-duanya. Sama ada nak continue ataupun nak stop arrangement nikah dia yang dah ada. Fikirlah dalam masa 3 bulan. Nak continue rujuk, nak berhenti, berhenti. Jadi bila nak panggil bekas suami, bekas isteri, lepas habis iddah baru bekas suami, masih bekas isteri. Dan dalam tempoh iddah, isteri boleh duduk di baitun zaujiyah. Isteri masih lagi boleh duduk di rumah perkahwinan. Dan hari ini bercerai, boleh tinggal sekali lagi untuk tempoh sampai dalam tempoh iddah. Itu hukum Islam. Orang Melayu punya cerita yang tak betul. Kan hari ini bercerai, terus hantar rumah bapak mertua. Kalau ada orang bercerai, duduk sekali lagi, kita mulalah mengata, dah lah bercerai, berkhaluat pula tu. Si jahil mulalah mengeluarkan hukum. Ikut hukum, boleh duduk sekali. Tak payah hantar rumah bapak mertua. Dan tak payah minta izin kalau nak rujuk. Ini tidak pergi jumpa ustaz. Ustaz, saya nak rujuk balik dengan isteri saya. Tapi dia tak nak. Siapa suruh minta? Dalam hukum Allah Ta'ala sebut dengan jelas. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Suami-suami itu lebih berhak untuk mengembalikan isterinya kepada milikannya sekiranya dia mahu berlaku islah. Kuasa itu 100% milik suami tanpa perlu minta izin kepada isterinya. Nak rujuk, minta izin tak perlu. Orang lain tak perlu campur tangan. Yang jadi problem bila bercerai hantar rumah bapak mertua, bila nak pergi rujuk, bapak mertua tunggu dengan parang. Mana nak rujuk? Tak perlu hantar. Isteri tu boleh duduk. Di rumah perkahwinan selagi mana iddah tak habis. Sebab ini cuma satu kaedah Allah Ta'ala tunjukkan untuk menyelesaikan konflik ada dalam rumah tangga. Kan? Bagaimana cara nak mendidik suami, nak mendidik isteri. Kalau tak boleh tegur, okey, yang pertama, rumah tangga patut diuruskan dengan secara musyawarah. Itu prinsip. Apa-apa keputusan nak dibuat dalam rumah tangga patut dimulakan, dilakukan dengan secara musyawarah, syura. Nanti kita jumpa ayat dalam bab berkaitan dengan nak putus. Ha? Nak putus susu anak. Ha? Nak putus susu anak. Pun Allah Ta'ala suruh syura. Ha? فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Sekiranya kedua-duanya, suami dan isteri itu, berkehendak untuk putus susu anak. Orang Indonesia guna perkataan sapih susu. Kan? Sebab anak ni perlu disusukan sekurang-kurangnya 2 tahun. Ha. Ha. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Apa ayat? وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Anak-anak itu hendaklah disusukan. وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ. Dan wanita-wanita itu hendaklah menyusukan anaknya itu. حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. 2 haul. 2 tahun. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi anak ni sekurang-kurangnya kena disusukan selama 2 tahun. Siapa yang wajib menyusukan? Bapa. Yang wajib menyusukan? Bapa. Bukan mak, bapa. Kalau balik bincang hukum pun, yang bertanggungjawab kepada nafkah anak ialah bapa. Dan anak yang bawah umur 2 tahun perlu disusukan. Dan ibu tidak berdosa kalau dia tidak mahu menyusukan anak. Tapi bapa akan berdosa kalau anak tidak dapat makan. Jadi kalau ibu tidak mahu menyusukan anak, bapa kena cari orang lain untuk menyusukan anak. Bukan cari mak lain. Nah. Kena cari orang lain untuk menyusukan anak. Itu kerja bapa. Sebab tu budaya Arab dia tak susukan anak. Anak akan diupah orang lain menyusukan anak. Termasuklah contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disusukan oleh ibunya sendiri. Jadi ibu tidak wajib. Dalam bahasa Inggeris, it is their right but not obligation. Hak ibu untuk menyusukan anak, tapi bukan kewajipan ibu untuk menyusukan anak. Jadi kalau dia nak exercise their right untuk susukan anak, bapa kena bagi. Tapi kalau dia kata, saya tak nak susukan anak, bapak kena cari orang lain untuk menyusukan anak. Orang lain. Bukan cari, bukan orang untuk menyusukan anak. Bukan orang pun dia. Enfalet, Enfapro dan sebagainya lah. Dah. Yang menyusukan. Yang menyusukan anak. Jadi, itu hukum Islam. Dan sekurang-kurangnya Allah Ta'ala sebut 2 tahun. Maksudnya, siapa yang menyusu anak yang tidak disusukan oleh manusia, paling kurang 2 tahun ataupun berlebih-lebihan melampaui 2 tahun akan adalah kesan negatif kepada pendidikan anak-anak. Akan adalah kesan. Anak yang langsung tak disusukan orang, disuasakan kepada lembu untuk susukan, kan? Ataupun disusukan berlebih-lebihan. 4 tahun pun punya sumak lagi. Apa cerita? Dah. Ada tu. Saya pernah pergi mengajar kat satu masjid. Saya mengajar tajuk susu lah. Bab rada'ah. Ada satu masjid di Pandai Indah. Bawa isteri saya, bawa anak sekali. Bila saya mengajar adalah seorang makcik. Dia tak tahu tu isteri saya ada cerita. Dia kata kalau nak bagi anak sekedik, kena susu sampai 3.5 tahun dia lah. Kan? Isteri saya mau masuk kerja, tanya betul ke bang? Dia kata tu hadis Melayu. Yang tidak ada aslah lah. Tidak ada dalil bagi dia. Allah Ta'ala sebut 2 tahun. Dan impact dia sampai ke peringkat kalau ibu nak menyusukan anak dengan syarat bapa bagi upah, bapa wajib bagi upah. Dengar Muslimah, sebekam. Kalau menyusukan anak, minta upah pula untuk menyusukan anak, maka wajib bagi bapa untuk beri upah. Sebab isteri sebagai isteri, yang pertama dia dapat nafkah dia sebagai isteri. Satu. Nafkah ni ada anak ke, tak ada anak ke, kena bagi. Sekarang dia play additional role untuk bagi makan anak yang sepatutnya bapa berwajib untuk bagi nafkah anak. So on top of nafkah yang ada, dia minta additional amount lah. Lama ni bagi 500, dia kata tambah lagi 300 sebab aku susukan anak. Wajib bapa bagi. Tapi tak boleh back data lah. Nah. Kan, sekarang umur dah 40, kan dah tak mengandung lagi dah. Kan anak 6 orang. Baru hari ni tahu nak balik diklaim tak boleh lah. Dah. Itu cerita mana-mana ibu yang tak minta daripada awal dengan suaminya, maka consider dia waste lah. Dia menyerah kepada. Jadi tak ada lah. Tak ada ingat. Okay. Itu hukum. Jadi Allah Ta'ala sebut, فَإِنْ أَرَابَ فِصَالًا, kalau dia nak putus susu sebelum 2 tahun, antara demin huma, dengan saling reza meredai, وَتَشَاورِن, dengan syura, فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا, maka tidak ada dosa. Itu prinsip nombor satu. Rumah tangga sepatutnya diurus dengan cara syura, discuss. Orang Islam, urusan mereka diuruskan secara syura. Wa amruhum syura bainahum. Orang Islam itu urusannya dia urus dengan syura. Yang daripada kecil rumah tangga pun, organisasi sekecil rumah tangga pun disyurakan. Apatah lagi negara besar. Maka tak ada tempat untuk autokratik memerintah organisasi besar. Tak ada tempat. Aku je pelentau, orang lain tak tahu. Dah tak ada. Islam suruh syura. Kalau tak boleh syura, ada konflik. Islam ajar supaya tegur. Kan, tak boleh tegur, dia ajar supaya pisahkan tempat tidur. Tak boleh pisahkan tempat tidur, dia suruh pukul dengan pukulan yang mendidik. Ha, bukan bagi belasah sampai masuk hospital. Tak. Pukulan mendidik. Tak boleh juga jatuhkan talak. Jadi jatuhkan talak ni, cantiknya dalam letak 3 bulan. Supaya fikir. Duduk sekali dalam rumah. Seorang duduk bilik sana, seorang duduk bilik sini. Dan kena clear tuan-tuan. Ada orang bergaduh dengan isteri, dia keluar rumah pergi tempat lain. Tiba-tiba datang mengadu kat mahkamah. Dia salah, bukan. Siapa lari bila rumah sekarang? Isteri ke suami? Ini bergaduh lari, tak balik rumah. Suami tak balik rumah, bukan isteri. Kan? Suami yang salah. Suami lain daripada rumah. Dia bukan nak address the issue, but he run away from the problem. Bukan nak selesai kan sebenarnya. Okay, jadi itu yang ceraikan. Jadi dalam tempoh cerai itu mana tahu kot-kot nak dikembalikan. Kan? Dan itu sebab suruh duduk serumah. Ada ruang untuk discuss. Masih nampak muka. Kan? Ini hantar rumah pak mentua dah tak ada ruang lagi nak discuss. Kan? Kalau tiba-tiba masuk dalam rumah, dalam bilik pula, dah berlaku benda lain. Dah. Apa jadi? Tanpa rujuk. Tiba-tiba berlaku persetubuhan tanpa rujuk yang jelas. Apa jadi? Khilaf ulama. Jumhur ulama kata itu dikira sebagai rujuk lah. Itu pendapat jumhur ulama, walaupun suami tak kata aku rujuk. Tapi Syafi'i kata tidak. Itu pendapat yang asal dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau pergi mahkamah hari ni pun, mahkamah kata rujuk tu. Kan? Dia tak kata rujuk, tapi masuk-masuk, kan? Kata-kata-kata jadi, kan? Pergi ke mahkamah. Kamu dah rujuk balik lah. Tak ada sebut rujuk lagi, tapi dah. Mahkamah kata rujuk lah tu. Kenapa Syafi'i kata kena sebut? Sebab, time kamu nikah, sebut dengan jelas, aku terima nikahnya. Time cerai, sebut aku ceraikan kamu. Time rujuk, takkan by action je kot. Kena sebut jelas lah, aku rujuk balik. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Jadi, tak halal wanita tersembunyikan. Sebab apa? Kalau suami nak rujuk, dia kata, aku dah punya iddah lah. Contoh. Yang tahu dia haid ke tak haid dia. Kalau pergi mahkamah, pun mahkamah cuma tanya, kamu haid ke hari ni? Apa dia punya jawapan? Mahkamah terima. Haid ke tak haid ke? Kalau nak tipu, tipu lah. Tapi Allah Ta'ala letak qaid kat sini. Allah Ta'ala kata, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jangan kamu sembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan dalam rahim kamu. Kalau betul kamu beriman dengan Allah. Dan kalau betul kamu beriman dengan hari. Kalau betul wanita itu beriman dengan akhirat. Ayat macam ni 3 tempat dalam Quran. Yang pertama dalam bab ni. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam bab riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, tinggalkanlah saki-baki riba Kalau betul, kamu orang-orang yang beriman. Itu nombor dua. Yang ketiga, dalam bab menjatuhkan hukuman, hudud. Allah Ta'ala tujukan kepada para pemerintah. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pezina perempuan, pezina lelaki, jangan, hendaklah kamu sebat mereka dengan 100 kali sebatan. Jangan kamu ada belas kasihan dalam melaksanakan hukum Allah. Kalau betul kamu beriman kepada Allah. Dan kalau betul kamu beriman kepada hari akhir. Okey. Nah, jadi, tak halal wanita itu menyembunyikan. Okey. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَجِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا. Dan hak suami itulah untuk mengembalikan isterinya kepadanya. Sekiranya dia mahu berlaku islah. Jadi nak rujuk tak perlu kepada izin isteri. Suami punya hak. Dia datang, aku nak rujuk balik. Rujuk baliklah. Sebab itu isteri dia. Bukan bekas isteri dia. Kecuali kalau sampai habis iddah dia tak rujuk, maka berlakulah apa yang disebut sebagai talak bain sughra. Talak ni ada tiga. Talak raja'i, talak yang boleh rujuk. Iaitu diceraikan kali pertama, kali kedua. Itu boleh rujuk balik. Yang kedua, talak bain sughra. Talak bainunah sughra. Talak yang jelas kecil. Yang jelas tapi kecil. Iaitu suami menceraikan isteri kalau ada satu atau dua. Dan dalam tempoh iddahnya, suami tidak rujuk balik. Maka sekarang terpisahlah mereka. Maka kalau nak dirujuk balik, mestilah bi'aqdin jadid wa mahrin jadid. Dah tak panggil rujuk lah, dia panggil nikah baru pula. Kena mahar baru, kena akad. Akad yang baru. Sebab apa? Sebab dalam tempoh iddah dia tak rujuk. Yang ketiga, tolak bainunah kubra. Tolak jelas yang besar. Apa dia? Orang ceraikan isteri, talak tiga. Sama ada satu, satu, satu. Ataupun yang menceraikan isteri, aku ceraikan kamu 1,000. Dah, jatuh tiga. Ikut pandangan jumhur ulama. Jatuh tiga. Jadi yang ni dia tak boleh rujuk balik. Melainkan cukup apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 230. Fala wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak, dan sekiranya kamu ceraikan isteri kamu sampai lepas talak yang ketiga, maka tidak halal untuk kamu dia kembali kepada kamu melainkan isteri kamu telah berkahwin dengan lelaki lain. Jadi dia kena nikah dengan suami lain dulu. Nak nikah tu pun ayat ni sebut nikah, tapi nikah ni kena nikah yang cukup 5 syarat. Apa dia? Orang dah ceraikan isteri, talak 3. Isteri habis iddah. Nikah dengan suami baru. Nombor 3. Berlaku dukhul. Telah berlaku persetubuhan dengan suami baru. Kalau dia menikah tapi tak berlaku persetubuhan, nikahlah 10 orang pun. Tak boleh balik semula pada suami asal. Macamlah cerita Melayu. Kan dipanggil nikah Cina buta. Apa sal dipanggil Cina buta, saya pun tak tahu. Nah. Dalam bahasa Arab disebut istilah muhallil. Nikah al-muhallil. Muhallil maksudnya nikah tukang penghalal. Dia bukan nak nikah sangat. Tapi dia nak bagi orang yang asal tu, yang suami yang pertama tu boleh nikah balik isteri dia. Jadi dipesanlah, awak boleh kahwin dengan janda saya, malam jangan masuk bilik tau. Dah. Tak masuk bilik, tak berlaku, sampai bila tak boleh patah balik. Okey. Satu, habis adab. Nikah berlaku dukhul, diceraikan, habis iddah. Cukup 5 syarat baru boleh rujuk. So at least berapa lama? 6 bulan baru patah balik, boleh rujuk balik. 6 bulan. Daripada iddah yang pertama 3 bulan, nikah berlaku dukhul, besok bercerai contohnya. Iddah balik berapa bulan? 6. 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ini buat cerita Melayu, hari ni bercerai, malam ni dia nikah orang lain, besok dia kahwin balik lah. Kan, tak apa tak jadi advisor, saya tak tahu. Dah. Nak buat filem pun lantiklah syariah advisor. Dah. Supaya bagi nasihat yang betul kepada cerita. Jadi, itu syarat. Kalau nikah bainuna kubra. Okey. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ahsan. Talak ada 2 kali. 2 kali yang boleh rujuk balik. Sama ada kamu pegang dia dengan baik ataupun kamu lepas dia dengan baik, kata Allah. Kan? Bila dah habis entah, hampir habis entah, sama ada kamu rujuk ataupun kamu lepaslah. Dan tidak halal bagi kamu untuk kamu ambil apa-apa yang kamu dah beri. Apa benda yang suami dah beri sepanjang akad perkahwinan tu dia punyalah. Kecuali apa-apa yang yang di Malaysia sahaja diiktiraf. Kan? Di negara Arab tidak ada istilah itu. Apa yang orang Melayu sebut dengan istilah harta sepencarian. Kan? Ada satu kes yang popular seorang artis di mahkamah sekarang. Tak payah sebut nama orang lah kat sini. Tuan-tuan cari sini. Dah. Kan? Tentang rumah kedai di Wangsa Maju. Kan? Jadi itu dikira sebagai harta sepencarian. Istilah harta sepencarian ni tak ada dalam kitab fiqah, tetapi telah menjadi satu custom bagi masyarakat di Nusantara. Sebab apa? Budaya kita tak sama budaya Arab. Orang Arab, suami dia bekerja, isteri tak bekerja. Tapi orang Melayu daripada dulu lagi kalau buat kebun sama-sama. Suami buat kebun sekali dengan isteri. Menoreh getah, menoreh sama-sama. Maksudnya kekayaan keluarga tu dihimpun bersama sama. Buat padi, buat sama-sama. Maka adalah elemen harta sepencarian. Ha, jadi di barat, di Arab tak ada. Suami saja yang bekerja untuk mencari rezeki, isteri duduk rumah. Untuk jaga anak, maka tak ada istilah itu. Maka tidak ada dosa untuk kamu. Janganlah kamu ambil apa yang kamu dah bagi. Kan? Dan kemudian di sebalik daripada cerai itu pun perlu diberikan mut'ah. Sedikit sagu hati. Dan dalam tempoh iddah tu isteri masih lagi ada hak untuk dapat nafkah dalam tempoh iddah. Kecuali kalau kamu menyangka kamu tidak dapat menegakkan hak-hak Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fima tadat bih. Sekiranya kamu berdua merasakan bahawa kamu tidak lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Isteri pun dah rasa dia tak boleh taat lagi dah duduk dalam rumah tangga tu pun. Memang dia dah tak boleh taat dah pada suami. Kan? Menyampah sangat dah ke dan sebagainya. Memang dia tak boleh lah. Jadi kalau dia terus menjadi isteri pun. Jadi isteri dalam keadaan berdosa. Melanggar hak Tuhan. Yang tak boleh nak taat. Maka pada ketika itu. Maka tidaklah ada dosa. Bagi kamu berdua. Sekiranya kamu mengambil apa yang isteri kamu berikan kepada kamu. Yang dimaksudkan di sini ialah apa yang disebut sebagai khuluq. Khuluq. Iaitu tebus talak. Dalam bahasa Inggeris. Divorce by redemption. Isteri redeem akad nikah tadi dengan membayar sedikit duit. Ini tuan-tuan semua ada peluang untuk berlaku benda itu kalau sedar. Ramai orang tak sedar. Sebab time akad nikah disuruh baca-baca je semua. Nak nikah. Kan? Betul? Time akad nikah dibagi borang semua disain. Betul tak? Betul ya? Tapi ingat tak tuan-tuan pernah sain satu benda? Sekiranya aku tinggalkan akan dia. Kan? Ataupun aku mudaratkan dia dan sebagainya. Lalu dia pergi bertemu dengan hakim syar'i dan menyerahkan RM seringgit di wilayah. Maka tertalaklah dia dengan talak khulu'i. Ada baca tak? Tahu tak impact benda tu apa dia? Itu dipanggil taklik. Itu dipanggil taklik. Taklik ni maksudnya sangkut. Sangkut. Taklik bisyartin. Taklik. Kuasa cerai, kuasa suami. Tapi dengan baca benda tu, tuan-tuan dah bagi empowerment kepada isteri tuan-tuan. Dalam certain scenario yang berlaku tadi, kalau dia pergi hakim syar'i, dia bagi RM1, maka tertalaklah dia dengan talak syar'i. Dia tebus talak. Ataupun kalau ada kes-kes pun ada artis tengah berlaku ni. Saya baca, saya tengok program apa mahkamah syariah ke apa. Kat Astro Iosis last week. Artis juga lah pelawak Malaysia. Dia bagi syarat. Dia kata kalau kamu, contohlah, saya tak ingat berapa dia punya quantum ni, tapi contohnya, kalau kamu nak cerai, bayarlah RM1,000. Kalau isteri bagi RM1,000. Okay. Jadi apa impact tebus talak? Dia tak sama macam talak. Tebus talak impactnya ialah isteri tak boleh rujuk balik. Dalam tempoh iddah tak boleh rujuk, tetapi mesti berlaku nikah semula. Sekiranya mahu kembali kepada akad kahwin. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung kuliah akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.